Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa insyaallah taala kita lanjutkan dari tafsir surat Al-Qalam. Kemarin kita baca pertemuan sebelumnya sampai pada ayat ke-7. Fa insyaallah taala maka pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan langsung memasuki pada tafsir ayat yang ke-8. Dan seterusnya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'in binamim manna'il khairi mu'tadin azim 'utullin ba'da dzalika zanim an kana dza malin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu 'alal khurtum. Janganlah engkau ya Muhammad menuruti para pendusta itu. Waddu law tudhinu fayudhinun, mereka berangan-angan seandainya engkau dapat lebih lunak sehingga mereka pun juga bersikap lunak kepadamu. Wala tuti' kulla hallafin mahin, dan jangan engkau taati setiap orang yang suka bersumpah lagi hina. Hamaz, seorang pengumpat yang suka mencaci maki dan pencelah. Masya'in binamim, yang berjalan di muka bumi dengan fitnah, adu domba satu dengan yang lain. Namimah. Manna'ilil khair, orang yang suka menghalang-halangi orang berbuat baik, menghalangi dari kebaikan-kebaikan. Mu'tadin, yang zalim, melampaui batas, sewenang-wenang. Azim, lagi banyak dosanya. Utullin ba'da dzalika zanim, yang kasar. Ba'da dzalika zanim, setelah itu dia pun ditambah ya bejat ya jahat. Selain kasar, dia juga bejat ataupun banyak bertindak buruk. An kana dzamali wa banin, walaupun dia itu banyak harta, mentang-mentang dia banyak harta dan banyak anak. Idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, qala, dia mengatakan, asatirul awwalin, itu hanyalah kisah dongeng orang-orang terdahulu. Sanasimuhu 'alal khurtum, kelak nanti kami akan memberinya tanda ya pada wajahnya. Al-khurtum aslinya adalah kalau khurtumul ma itu selang air, kalau khurtumul fil itu belalainya. Ya, suatu yang panjang, dan kalau pada gajah khurtumul fil itu belalainya. Dan ini sebagai bentuk penghinaan terhadap dia atas sifat-sifat dan perbuatannya tadi. Kita baca keterangan Syekh Sa'di pada tafsir beliau terkait ayat-ayat ini. Yaqulullahu ta'ala linabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, fala tuti'il mukadzibin. Allah berkata kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala tuti'il mukadzibin, maka jangan engkau taati para pendusta itu. Alladzina kadzabuka, yang mereka mendustakanmu selaku rasul utusan Allah. Wa'anadul haqqa, dan mereka juga menentang kebenaran yang datang kau bawa. fa innahum laisu ahlan li an yuta'u, karena mereka itu bukan orang-orang yang ahli yang pantas untuk ditaati. Mereka itu yang disebutkan nanti sifat-sifatnya termasuk pendusta ini adalah orang yang tidak pantas untuk ditaati. Kenapa? Li'annahum la ya'muruna illa bima yuwafiqu ahwa'ahum, karena mereka tidak memerintahkan kecuali hanya apa yang sesuai dengan hawa nafsunya, ambisinya saja. Tidak pernah ada kaitan dengan syariat, dengan aturan Allah, tapi hanya selalu sebatas apa yang mereka inginkan. Wahum la yuriduna illal batil, mereka tidak menginginkan kecuali kebatilan. Fal muti'u lahum muqdimun ala ma yadurruh, maka orang yang menaati mereka, orang yang pendusta, yang seperti tadi sifatnya hanya mengikuti ambisinya dan keyakinannya, keinginannya semata, orang yang menaati mereka, maka secara tidak langsung dia muqdimun ala ma yadurruh, dia berarti mendatangi apa yang bakal mencelakakannya. Orang yang menaati para pendusta itu hanya menunggu waktu, ya. Dia hanya akan mendatangi hal-hal yang bakal mencelakakannya. Wa hadza 'am fi kulli mukadzdzib, dan ini umum berlaku pada setiap orang yang pendusta. Wa fi kulli tha'atin nasi'ah 'anit takdzib, dan setiap ketaatan yang muncul ya dari pendustaan, ya, dan betul-betul kedustaan yang jelas. Wa in kana siyaq fi syai'in khas, meskipun konteks turunnya ayat ini dulu pada sesuatu yang khusus. Wa huwa, yaitu annal musyrikina talabu minan nabi sallallahu alaihi wasallam an yaskuta an aibi alihatihim wa dinihim, di mana orang-orang musyrikin Mekah saat itu meminta, menuntut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi diam dari membicarakan ilah sesembahan-sesembahan mereka dan agama keyakinan mereka. Wa yaskutu anhu, dan mereka pun berjanji akan diam juga, tidak akan mencemooh, menjatuhkan nabi dan keyakinannya, dengan syarat engkau diam, tidak membicarakan sesembahan kami, agama kami, jangan disebut ini keliru, salah, batil. Kalau engkau diamkan, kami pun akan mendiamkan. Ya. Jadi tadi sekali lagi di ayat awal tadi Nabi diingatkan fala tuti'il mukadzibin, jangan engkau menaati pendusta. Baik. Dan ini dalam bapak-bapak seorang, karena seorang pendusta itu ya nanti imma kita ditipu, diperdaya, atau difitnah, atau dicerumuskan dan berbagai macam dengan kedustaannya. Dalam artian lebih-lebih dalam bab yaitu kebatilannya tersebut. Bahkan sampai para ulama rahimahullah terkait dengan bab hadis, ketika ada seorang yang biasa berdusta sehari-harinya dalam urusan belanja, dalam urusan muamalah, interaksi dengan kanan kirinya, maka ketika menyampaikan hadis pun enggak diterima. Mereka istilahkan dengan muttaham bil kadzib, orang yang tertuduh dusta. Padahal belum terbukti dia berbohong atas nama Nabi. Dia berbohong membuat hadis, belum terbukti. Tapi sudah ma'ruf, dia suka berbohong dengan tetangga, dengan orang-orang ini itu. Maka para ulama dengan kehati-hatian menutup celah dalam bab hadis. Fulan muttaham bil kadzib, jangan diambil hadisnya. Termasuk dalam bab ini hal yang membuat hadis itu cacat atau dhaif, ketika perawinya adalah seorang yang masyhur bil kadzib, terkenal dengan kedustaannya, ya, dari dalam bab ini, ya. Jadi dan lalu ya bagaimana kalau seorang ya, misalnya kalau jangan ditaati, misal ada seorang pendusta masyhur tapi dia ngimami sholat, apa enggak usah ditaati? Ya ora, bukan begitu dalam babnya, ya. Jadi pembahasan imamatul fasik, kepemimpinan orang yang fasik itu sah. Ya, meskipun kalau mau dipilih idealnya mana, ya jangan yang jadikan imam yang itu, begitu. Tapi kalau dia sudah jadi imam, ya tetap dalam hal kebaikan di belakangnya, kecuali kalau diajak maksiat, maka fala sam'a wala ta'ah, tidak ada mendengarkan ta'ah. Ya seperti ini, Nabi diminta menaati mereka dalam urusan batin. Tolong kau diam, jangan membicarakan agama, keyakinan dan sesembahan kami, maka kami pun juga akan diam, lunak, tidak akan menentangmu, menyakitimu dan seterusnya mengganggumu. Kami akan juga menghormati, menghargai, mendiamkan. Syaratnya engkau mendiamkan kami. Maka subhanallah, lihat ini pentingnya memahami masailul jahiliyah. Dengan memahami masailul jahiliyah yang dikhawatirkan Umar, ya, tahdimu ural Islam, akan terurai tali utas Islam seutas demi seutas. Idza nasya'a fil Islam, kalau muncul dalam Islam, malam ya'rifil jahiliyah, orang-orang yang tidak paham masalah jahiliyah dulu. Sebenarnya tawaran untuk menghormati atau mendiamkan, jangan membicarakan agama kami, sembahan kami, kalau kalian anggap salah ya biar keyakinan kalian, tapi jangan didakwahkan, disampaikan, diumum. Dengan begitu kami juga akan mendiamkan agama kalian, ya, seakan-akan betul-betul suatu yang dewasa, moderat, ya, baik, bagus. Dan subhanallah, ya, Allah yang menciptakan kita, hak tertinggi pencipta kita, Allah paling murka adalah untuk dipersekutukan dan suatu apapun. Maka adanya sesembahan-sesembahan selain daripada Allah adalah kemungkaran terbesar dan yang paling wajib untuk diingkari. Dan tidak sah, ya, kalimat tauhid la ilaha illallah seseorang kalau dia hanya beriman kepada Allah tanpa dia meyakini minimal dalam hatinya, minimal mengingkari semua bentuk sesembahan, persembahan, persembahan, peribadatan kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan sah. Harus ada dua rukun ini. Wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan tusamalah. Harus dia beriman kepada Allah dan mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua hal ini harus ada. Nah, maka dalam hal ini mereka sudah pendusta, musyrikin ini, ya. Dan mereka meminta Nabi untuk menaati keinginan mereka. Ya, dan itu disebutkan dalam sirah, ya, banyak macam. Kadang mereka menawari Nabi dengan cara halus, jika engkau ingin kekayaan, kami akan jadikan engkau naja'aluka aghna rajulin fi Quraisy. Kami atau fi Makkah atau fil Arab bahkan. Kami jadikan engkau orang terkaya, ya. Ya. Kalau engkau inginkan wanita, nuzawwi juga asyar faktar minhunna asyarah. Pilihlah 10 wanita tercantik yang kau mau. Ya, tapi syaratnya diam. Jangan lagi teruskan dakwahmu ini. Ya, kalau engkau mau ditawar-ditawarkan, sampai ini disampaikan juga dan turun beberapa ayat. Begitu pula Nabi SAW juga diminta pamannya lewat jalur pamannya, dan Nabi mengatakan ucapan yang masyhur, seandainya matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, tidak akan aku tinggalkan dakwah ini. Baik, padahal kalau mau enak, jadi istilahnya tenang-tenang saja, ya tadi turuti sajalah. Yang penting adem ayem dengan orang-orang, enggak usah nyinggol sana sini atau yang seterusnya. Tapi dilihat, ya, kalau menyebut orang itu dalam bab istilahnya fitnah, dalam bab tanpa hujjah, tanpa bukti, atau sedikit-sedikit menghibai orang, tapi itu bermasalah. Tapi kalau dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar, menjelaskan yang hak itu hak, yang batil, itu kewajiban agama. Itu diantara bentuk dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaskutu anil batil, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diam terhadap kebatilan. Maka beliau tentu juga menyebutkan hal tersebut, meskipun nanti ada bab tersendiri, ya, sekedar mengingkari kebatilan, kemudian diingatkan pula untuk tidak mengejek-ngejek, ya, mengolok-olok sembahan mereka, yang kemudian jika berakibat mereka pun menghina Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti ada babnya, ada pembahasannya tersendiri. Namun untuk dia meninggalkan kemungkaran, nahi mungkar, meninggalkan amar ma'ruf, maka ini tentu suatu yang tidak boleh dituruti. Al-Qurtubi menyebutkan di tafsirnya makna ayat ini, kanu yad'unahu ila an yakuffa anhum liyakuffu anhu. Mereka dulu mengajak Nabi untuk Nabi menahan diri, tidak membicarakan mereka. Dan mereka berjanji mereka pun akan menahan diri dari membicarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengganggunya. Fabayyanallahu ta'ala annamu ma yalatahum kufrun. Maka Allah menjelaskan bahwa kecondongan terhadap mereka, menuruti mereka itu bahaya, bisa mengantarkan pada kekufuran. Allah berfirman di ayat yang lain, walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Seandainya bukan karena kami kokohkan engkau, Muhammad, hampir-hampir engkau condong pada ajakan mereka sedikit saja, supaya mereka jadi baik, supaya mereka ikut condong. Kalau bukan kami teguhkan engkau, hampir-hampir engkau menuruti ajakan mereka. Itu di surat lain. Tapi kita lanjutkan. Walihada qala, ya, oleh karena yang mereka berkata, kata Allah berfirman tentang mereka, waddu lau tudhinu fayudhinun. Waddu ay al musyrikun. Mereka itu mendambakan, mereka berangan-angan, yakni musyrikin. Lau tudhinu, lau seandainya. Tudhinu, engkau berlemah lembut, bersikap lunak, ya, kepada mereka. Jok kenceng-kenceng lah, begitu bahasanya. Ay tuwafiquhum ala ba'di mahum alaih. Yaitu dengan engkau menuruti, menyetujui sebagian apa yang ada pada mereka. Ya, tidak perlu harus persis seperti agama mereka, tapi minimal anulah apa tidak mengingkari, mendiamkan, atau bahkan menyetujui sebagian yang mereka, yang ada pada mereka. Imma bil qaul, apakah dengan ucapan, au bil fi'l, atau dengan perbuatan, atau minimal au bis sukut amma yata'ayyanul kalamu fi, atau agar engkau diam dari membicarakan sesuatu yang mestinya wajib engkau sampaikan. Tapi diamlah, ya, supaya mereka tidak marah, supaya mereka tidak membalas, maka diamlah. Fayudhinun, ya, mereka menawari dan berangan-angan seperti itu, sehingga mereka pun juga akan bersikap lunak, ya. Sebagian tafsir itu menyebut, ya, yurakhas atau ya tarakhas, memberi kelonggaran. Mereka berharap, yaitu engkau memberi kelonggaran pada mereka sehingga mereka pun memberikan kelonggaran kepadamu. Dinukil oleh Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas, lau tarak lau turakhisa lahum fayurakhisun. Seandainya engkau mau memberi keringanan bagi mereka, memberi kelonggaran bagi mereka, maka mesti tentunya mereka juga akan sama-sama memberi kelonggaran, keringanan kepadamu. Tidak lagi dikasari, tidak lagi dimusuhi, tapi syaratnya engkau juga jangan mengata-ngatai mereka. Atau yang semisal, nah ini tadi apa yang disebut, walakin Syekh Sa'di mengatakan isda' bi amrillah. Ya, Allah tadi larang, fala tuti', jangan kau taati mereka, jangan kau turuti mereka. Mereka yang berangan-angan, seandainya kau bersikap lunak, sehingga mereka pun juga bersikap lunak, jangan. Maknanya isda' bima tu'mar, seperti di ayat lain, fasda' bima tu'mar. Maka terangkanlah, maka sampaikan dengan terang, dengan jelas perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Sa'di mengatakan walakin isda' bi amrillah. Tampakkan perintah Allah, wa azhir dinal Islam, dan tampakkan agama Islam. Karena al-Islam yu'la al-Islam ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu unggul, tinggi dan tidak diungguli. Fa inna tamama idharihi bi naqdi ma yudaddu wa aibu ma yunaqidhu. Karena sesungguhnya kesempurnaan tampak, ya, unggulnya Islam, berjayanya Islam adalah dengan yaitu mengingkari, membatalkan apa yang menjadi kebalikannya, dan demikian pula mencacat apa yang menjadi kebalikannya. Hal-hal yang merusak sendi-sendi Islam, hal-hal yang merusak norma-norma Islam, hal-hal yang merusak prinsip-prinsip akidah Islam, ya, maka untuk menampakkan kejayaan dan keunggulannya demikian diajarkan ta'sil, arkanul iman, rukun-rukun iman, arkan, hal-hal baik. Dan sebaliknya demikian pula yaitu disebutkan dan diingkari hal-hal yang berkebalikan dengannya. Sebagaimana dalam fikih ada rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, tapi juga ada pembatal-pembatal. Misalnya wudu, ada rukun-rukun wudu, ada wajibat wudu, sunnah-sunnah wudu, ada pembatal-pembatal wudu. Ya, maka begitu pula juga ya di situ ada hal-hal bukan hanya yang baik, apa yang harus kita imani, rukun iman, tapi juga ada hal-hal yang membahayakan. Apakah itu syirik bisa menggugurkan dan membuat orang murtad dari agama, dan bisa juga tidak sampai tingkat murtad tapi itu dosa besar dan membahayakan pelakunya. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan ma min khairin illa wa qad dalla ummatahu alaihi, tidak ada satu kebaikan pun kecuali beliau tunjukkan umat kepadanya. Wala syarra, dan tidak ada satu kejelekan pun illa hadzarahum minhu, dan tidak ada satu kejelekan pun kecuali beliau ingatkan mereka dari bahayanya. Kemudian Allah lanjutkan wala tuti kull halaf, dan jangan kau taati Muhammad setiap halaf. Halaf ai kathirul halif, kathir al halifa, banyak bersumpah, ya, orang yang banyak bersumpah. Sumpah kita ini, saya ini begini, sumpah enggak bohong. Fa innahu la yakunu kadzalika illa wa huwa kadzdzab, karena tidaklah orang itu seperti itu sifatnya, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah, tidak lain tidak bukan karena dia seorang pendusta, kadzdzab. Sehingga untuk meyakinkan orang, karena orang sudah tidak percaya, maka dia banyak bersumpah. Iya sumpah, saya enggak bohong. Sumpah lagi, sumpah lagi, sumpah lagi, karena dia biasa berdusta, pembohong. Maka jangan kau taati setiap orang yang suka bersumpah di sini. Ini sifat jelek. Dan disebut di kitab Tauhid, para ulama menyebutkan seorang muslim juga dimakruhkan dan tidak disukai dia banyak bersumpah. Bahkan sebagainya dia mengharamkan. Dan boleh bersumpah asal dengan nama Allah dan dengan ketika memang pada perkara yang dibutuhkan. Iyullah itu. Nah itu betul demi Allah. Atau walladzi nafsi biyadih. Nabi Muhammad saja bersumpah demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Ya, kalian bakal ditanya begini-begini. Ma minkum min ahadin illa, dan seterusnya. Tidak ada di antara kalian kecuali kelak akan begini. Hal-hal yang penting. Ya, sumpahlah, Mas. Tapi ketika dalam setiap muamalah, interaksi, jual beli, ini dikit-dikit sumpah, ini saya kulaannya segini, sumpah, dikit-dikit sumpah, maka ini hal yang tidak disukai oleh para ulama Allah Ta'ala, dan itu dibahas di kitab Tauhid. Kembali ke sini, dan itu sifat mereka, musyrikin juga banyak bersumpah dalam keadaan mereka pendusta. Wala yakunu kadzdzaban illa wa huwa mahin. Dan berikutnya, ya tidaklah seorang itu menjadi pendusta kecuali karena dia itu seorang yang mahin, terhina, seorang yang hina. Ai khasisun nafs, yaitu buruk jiwanya, jelek ya jiwanya. Naqisul hikmah, ya kurang hikmah, kurang bijak. Laisa lahu himmah fil khair, tidak ada semangat dalam kebaikan, tidak ada antusias dalam kebaikan, apalagi cita-cita. Ya, keinginan sedikit saja atau semangat dalam kebaikan, ya malas. Ini sifat mereka. Apalagi cita-cita tinggi dalam khair, tidak ada dia himmah kuat dalam kebaikan. Bal iradatuhu fi syahwati nafsihi al-khasisah, tapi keinginannya selalu hanya memperturutkan syahwat dirinya yang buruk. Ya, itu sifat mereka, hanya seperti itu. Nah, disebutkan bagaimana mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih tersesat. Nah, ini disebutkan di Al-Qur'an Karim, ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha ulaika hum syarrul bariyah. Semua orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab ataupun musyrikin, mereka bakal berada di dalam neraka jahannam kekal di dalamnya. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa Al-Qur'an. Ya. Bahasa Al-Qur'anul Karim. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sangat tidak meridhoi ya dipersekutukan dengan siapapun apapun, karena Allah yang menciptakannya. Taib. Kembali ke sini, wala tuti kull halafin mahin hammazim masya'in binamim. Hammaz pakai zai ai katsirul aib linnas wa ta'ni fihim, banyak mencacat, banyak mencela atau menghina mereka, menghina orang, banyak mencacat orang, katsirul aib linnas wa ta'nu fihim, dan ta'an ini banyak macamnya, celaan, tuduhan juga ya, hinaan bisa, fitnah juga bisa, tuduhan ya, dikit-dikit mencela, wah itu lantu begini ya, ini begini. Nah, apakah dengan ghibah atau dengan terang-terangan ya, mencacat mereka. Hamaz bil ghibah wal istihza wa ghairi dzalik, ini disebutkan Syekh. Apakah dengan ghibah ya, merasani mereka ya, dan apa yang disebutkan, kalaupun itu benar ada kekurangan badannya, bukan dengan maksud untuk dicari jalan keluar, tapi sekedar disebut kejelekan-kejelekannya, wah fulan tuh begini begini, padahal nggak ada kepentingan untuk membahas solusinya apa, begini begitu, atau dalam rangka tahdzir memberi peringatan anaknya atau hati-hati loh itu fulan, jangan dekat-dekat misal ya, tidak ada kepentingan ini itu, atau ada yang dilamar, mau dilamar, ditanya bagaimana ya fulan itu melamar putri saya, yang lain saja fulan itu begini, hati-hati misal, tidak ada kepentingan, tapi cuma nyebut fulan begini fulan begini ya. Memang ada pengecualian, boleh ya, menyebut kejelekan orang ya, 6 perkara, tapi selebihnya hukum asal ghibah adalah haram dan dilarang ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan ya siksaan orang-orang yang melakukan ghibah ya, mereka yang misyuna wujuhahum ya, mereka mencakar-cakar wajah mereka dengan kuku-kuku tembaga mereka yang dijadikan tembaga, dan panjang mereka mencakar-cakar wajah-wajah mereka sendiri sampai berdarah-darah. Mereka dulu yang disebut, siapa itu Jibril, orang yang menyiksa diri mereka sendiri dengan kuku-kuku mereka pada wajah. Ulaika alladzina ya'kuluna luhuman nas, mereka dulu di dunia orang-orang yang suka makan daging orang ya. Riba bicarakan, wah kalau ini begini ini begitu ya. Dan termasuk yang paling besar dihibai adalah yaitu orang tua, ulatul umur, pemerintah dari kalangan ulama maupun umara ya, tanpa ada kepentingan ya. Karena ketika dibicarakan dan menimbulkan kebencian, maka masyarakat tidak lagi percaya, tidak mau tunduk patuh, dan mereka pun akan memberontak. Maka ghibah itu bertingkat-tingkat dan banyak, dan Imam Syafi'i ta'ala mengatakan lau ikhtabtu ahadan lakhtabtu ummi, andai aku menghibai orang pasti aku akan menghibai ibuku sendiri. Kenapa? Li'annaha ahakun nas bihasanati, karena ibuku orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan saya. Orang yang dihibai besok diambilkan pahala ibadah sunnah kita, kalau ada diberikan ke dia, itu ghibah ya. Sehingga dari sini ya, ini juga, dan ini berkebalikan dengan akhlak Nabi yang kemarin disebut wa innaka la ala khuluqin azim, sungguh engkau berada pada akhlak yang agung. Sementara musyrikin lihat ini ya, mukadzibin, pendusta ya, dan mereka halaf, tukang sumpah, mahin, hina ya, hamaz, suka mencemooh ya, mencacat di sini. Ini baik dengan ghibah atau yang lain. Karena sebagian orang kadang ada orang itu yang suka kepeduliannya terhadap orang itu besar. Itu kita tolong yuk, itu sedang ini, masya Allah, kepeduliannya tinggi. Tapi kadang minusnya, saking pedulinya bukan hanya dalam hal baik, nek elek ya dicacat. Dirasani, wah iki ngene, wah ngene ngene ngono. Itu ghibah. Tapi ada orang yang dia ya kurang peduli, kurang care, kurang semangat mau ini itu, dan itu kurang baik. Tapi dia tidak pernah ghibai orang ya, dan itu kita kenal sebagian perhatinya seperti dan itu yang terbaik lak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ya tidak pernah ghibah, tapi Nabi sangat perhatian dengan orang. Biasanya orang itu kan, kenapa sih kok ghibai ya, karena peduli, ngurusi. Jadi apa-apa diurusi. Mbak rumah tangga orang ini, padahal ya macam-macam. Misal kok ada suami itu tidak nafkahi istrinya, pirang-pirang anu ratau dinafkahi atau misal. Loh kan banyak kemungkinan. Satu, centra duwe enggak mampu. Nah itu ma'dzur. Dapat uzur memang enggak ada. Itu misal. Atau yang kedua yaitu istrinya nusyuz. Istrinya membangkang dan para ulama menyebut sebagian menukil ijma. Wanita yang nusyuz membangkang terhadap suami, diminta diajak suami enggak nurut, gugur hak nafkahnya. Sampai dia rujuk kembali mau nurut sama suami baru kasih nafkah lagi. Artinya ada hal-hal di sana. Nah, kadang orang melihat hanya dari luar. Wah, kayak ini jadi. Orang tua begini, begitu. Begitu pula sebaliknya. Wah, itu istri kok kayak gitu ya sama suami. Mungkin ada sebab, mungkin ada hal-hal yang lain. Nah, maka tentunya itu dalam hal ini al-ghibah wal istihza. Begitu pula al-istihza itu mencemooh, apa, mengejek, menghina, mengolok-olok. Termasuk mengolok-olok yang diingatkan juga adalah mengolok-olok orang tuanya orang, sehingga dia membalas mengolok-olok, mengejek orang tua kita. Nah, ini juga kalau ada anak-anak atau santri harus segera diingatkan. Kalau jadi kebiasaan bahaya. Kadang anak sekolah ya gojekan, ingat manggil dengan nama orang tuanya sebagai bentuk hinaan. Kalau anak tadi balas orang tuanya, dan yang jadi cemoohan adalah orang tuanya. Ini suatu hal yang bahaya. Al-istihza, ya mengejek, menghina, ya apakah dengan termasuk di sini adalah lakop atau julukan yang tidak dia sukai. Sampai para ulama menyebut Sa'id bin Musayyib, ya dulu banyak yang menyebut Ibnu Musayyab, tapi Sa'id bin Musayyib tidak ridho dipanggil Musayyab karena itu maful ya, maful bih. La Musayyib fa'ilnya. Maka dia hanya ridho dipanggil Ibnu Musayyib, ya, maka dipanggil dengan apa yang dia sukai. Kecuali orang dia telah ridho, masyhur namanya Al-A'war, si buta sebelah. Al-A'raj, si yang memang pincang sebelah, dan memang masyhur seperti itu. Dia pun enggak masalah. Dikenal bulan Al-A'raj atau Al-A'mash dan seterusnya. Maka julukan itu boleh ketika memang sudah masyhur dan dia tidak masalah. Tapi kalau dia tidak terima hendaknya dihindari. Apalagi untuk mengejek dan tidak ada keperluan. Wa ghairu dzalik dan selainnya dari bentuk-bentuk caci maki dan celaan. Sifat yang lain mereka masya'im binamim ay yamsi bainan nas bin namimah, suka berjalan di tengah orang dengan namimah, adu domba. Wahiyya naklu kalami ba'din nas li ba'din, yaitu menukil ucapan sebagian orang ke sebagian yang lain. Likosdil ifsadi bainahum, untuk menimbulkan keretakan hubungan di antara mereka. Yang satu disampaikan, kemarin pulang itu ngerasain jenengan lho Pak, jenengan diomongin ngeten-ngeten sisi wo to. Jadi makel, kayak marah. Yang satunya juga begitu. Nah, ini namimah. Wa ilqaul adawah wal baghdha, ya, menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Nah, ini ada bab tersendiri bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan di Madinah. Sama dari Ibn Abbas, marra bi qabrain, dua kuburan, dan Nabi mengatakan innahuma la yu'adzaban, keduanya sedang diazab. Wa may yu'adzaban fi kabirin, dan tidak diazab karena perkara besar di mata orang. Oh, satunya kalau kencing tidak cebok, yang satunya kana yamsi bin namimah. Yang satunya dulu suka yaitu menfitnah, menukil omongan orang sehingga membuat orang lain marah. Kesana juga begitu, ya, maka hati-hati dalam menukil ucapan orang ke pihak lain. Yang berikutnya, manna'ilil khairi mu'tadin azim alladhi yalzamul qiyamu bihi minan nafaqat alwajibah wal kafarat wal zakawat wa ghairi dhalik. Mereka adalah orang-orang yang suka mencegah dari kebaikan, yaitu kata Syekh, yang harus untuk dikerjakan, yang wajib, baik itu berupa nafkah yang wajib, ya, infak nafkah keluarga, wal kafarat, membayar kafarah, entah kafarah sumpah atau kafarah pelanggaran pada haji atau kafarah pelanggaran pada mujami' fi nahar Ramadan, di siang Ramadan, atau pelanggaran yang lain. Waz zakawat, atau menghalangi orang untuk membayar zakat. Ngapain Mas membayar zakat? Jangan kan gitu sih butuh. Begini-begini, enggak usah. Atau yang lain. Wa ghairu dzalik dan selainnya, termasuk menghalang-halangi orang dari melakukan hal sunnah. Menjenguk orang sakit, silaturahim, jenengan ki kok tesih nyambung mriko lan jenengan iki kan sudah di wis diunek-unek ki to Mas, jenengan iki kok sabar banget apa ya? Jenengan itu mukanya mau ditaruh di mana? Keluarga jenengan sudah enggak peduli, sudah diunek-unek ki kok masih nyambung. Nah, ini kita waspadai. Ya, artinya hendaknya seorang muslim tidak bersifat mencegah dari kebaikan. Namun di sana ada kalanya ada ilmu ya, tentunya di kondisi tertentu ada kalanya memberi tidak selalu baik, sebagaimana pula mencegah tidak selalu jelek. Sebagaimana Allah katakan, la tu'tus sufaha amwalakum, jangan kalian berikan uang kalian kepada orang syafi. Ada orang ya stres atau kurang bisa memanage uang, dikasih boros-boros berapa. Ada juga pemberian yang tidak tepat ya, maka di situ juga tentu ada pembahasan tersendiri. Adapun ini mereka orang-orang kafir umum, setiap kebaikan dalam agama Islam ya, ya mereka atau hal yang demikian mereka yang betul-betul musyrik, di situ mereka menghalangi dari hal tersebut. Mu'tadin atim mu'tad alal khalq fi zulmihim fid dima' wal amwal wal irab. Kala Syekh rahimah taala mu'tadin alal khalq. Ini seorang yang melampaui batas i'tidak alal khalq terhadap makhluk. Fi zulmihim dalam menzalimi mereka fid dima', baik terkait urusan darah, wal amwal atau harta ya, menipu, merampok, mencuri atau wal a'rad atau dalam kehormatan mereka ya, dengan difitnah, dijatuhkan berbagai bentuk kezaliman ya. Mu'tad asim ay katsirul itsm wadh dzunub al muta'alliqah fi haqqillah. Kalau tadi mu'tadin disebut alal khalq terhadap makhluk, kalau ini asim yang banyak dosa terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Asim utullin ba'da dzalika zanim, utullin ai kata Syekh Sa'di ghalizun kasar, syarisul khuluq yang berwajah bermuka masam atau apa menyeramkan, tidak pernah ramah terhadap orang, qasin ya keras kepala ya, kaku, kasar ya, perangainya ghairu munqadinil haq, dan tentu tidak mau tunduk terhadap kebenaran ketika datang. Utullin ba'da dzalika zanim, zanim ai da'i laisa lahu asal wala maddah yuntiju minhal khair, yuntiju minhal khair, itu seorang yang ya bejat ya, jahat, namun zanmah pada asalnya disebut seperti nanti disebut di bawah. Bal akhlaqu akbahul akhlaq, akhlak perangainya adalah sejelek-jelek akhlak ya, yang bejat. Wala yurja minhu falah, dan tidak diharapkan yaitu keberhasilan darinya. Lahu zanmah, dia memiliki tanda yaitu terkenal dengan kejahatannya. Ai alamatun fisyar, dia punya tanda dalam kejahatan. Yo orang rubiha, dikenali dengannya. Ya. Dan zanma ada yang mengatakan itu salah satu ya daging pada telinga. Ya. Zanma ada yang menyebut begitu pada manusia. Dan ada yang menyebut zanma tusyah pada suatu gajah atau daging berlebih pada lehernya yang dikenali sebagian domba dibanding sebagian yang lain. Namun di sini yang dimaksud dia seorang yang bukan lagi sembunyi-sembunyi, samar, ya menampakkan baik dan dibalik jahat. Namun demikian dia seorang yang dikenal kebengisan, kejahatan dan keburukannya. Ini diantara sifat mereka musyrikin yang Allah melarang nabinya alaihissalam untuk menaati mereka. Wasilu hadza, dan kesimpulan daripada hal ini, annallaha ta'ala naha an ta'ati kulli hallafin kadzdzab. Allah melarang untuk mentaati setiap orang yang penyumpah, suka bersumpah, kadzdzab, pendusta, khasisin nafs, yang buruk jiwanya, sayyil akhlak, buruk akhlaknya, khususan al-akhlak al-mutadammina lil-ijab bin-nafs, lebih-lebih akhlak yang terkandung padanya ujub, kebanggaan terhadap diri sendiri, wa takabbur anil haq, menyombongkan diri dari kebenaran ketika datang. tidak mau tunduk menerima kebenaran dan nasihat. Wa 'alal khalq, dan juga takabur menyombongkan diri terhadap makhluk yang lain. Ya, dan sekali lagi, salah satu di antara faedah ilmu, ilmu itu akan mendidik, mengingatkan seorang muslim, ya, termasuk dalam bab ini, ya, ketika dia mempelajari apakah akidah atau bab yang lain, bahwa imannya terhadap takdir mengajarinya bahwa dia tidak bisa apa-apa kecuali takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga diingatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya apa itu kibir, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang. Dan demikian pula juga ada hadis Nabi mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr, tidak akan masuk jannah orang yang dalam hatinya ada sedikit saja kibir. Maka seorang khawatir, takut dan terus berusaha untuk membersihkan dari hal tersebut. Wa ma taufiquna illa billah. Kemudian disebut wal ihtiqar linnafs linnas, walihtikor meremehkan orang. Ya, kafa bil mar'i izman an yahkira akhahu muslim. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, cukup seorang dikatakan berdosa dia meremehkan saudaranya semuslim. Wa bil ghibah wan namimah. Juga dengan ghibah ataupun namimah wa ta'an fihim, mencela mereka, wa kathratul ma'asi, dan banyaknya maksiat. Nabi dilarang mentaati jenis orang-orang ini, musyrikin. Wa hadil ayat, dan ayat-ayat ini, wa in kanat nazalat fi ba'dil musyrikin, meskipun asalnya turun terhadap sebagian musyrikin, kal Walid ibn Mughirah atau ghairih, seperti tokoh yaitu musyrikin saat itu, Walid ibn Mughirah dan selainnya, liqauli anhu an kana dha malin wa banin, ketika dia banyak harta dan anak, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata ini hanyalah dongeng kisah terdahulu. Ai li ajli katrati mali, karena banyak harta wa waladi dan anaknya, taqa, dia pun congkak, wastakbara, menyombongkan diri anil haq, dari kebenaran. Wa dafa'ahu hina ja'ah, menolak kebenaran ketika datang. Wa ja'alahu min jumlati asatiril awwalin, dan menganggap kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap termasuk kisah dongeng terdahulu. Allati yumkinu sidquha wa kadhibuha, yang mungkin dipercaya dan mungkin didustakan. Fa innaha amatun fi kulli man ittasafa bihadzal wasf, meskipun asalnya dulu turun terhadap musyrikin sifat-sifat ini, tetapi ini berlaku umum, kata Syekh Asadi, bagi setiap yang disifati dengan sifat seperti ini. Li'anna al-Qur'ana nazala li hidayatil khalqi kullihim, karena Al-Qur'an turun untuk memberi hidayah, bimbingan kepada makhluk seluruhnya, yaitu manusia dan jin. Yadkhulu fihi awwalul ummah wa akhiruhum, awal umat hingga akhirnya. Rubbama nazala ba'dul ayat fi sababin aw fi ashkhas aw fi syakhsin minal ashkhas, mungkin turun ayat karena suatu sebab, ya, pribadi dari pribadi yang ada, untuk supaya litattadhiha bihi alqaidah al'ammah, tetapi tetap diambil kaidah umum. Yu'rafu bi amsalil juz'iyat ad-dakhilah fi alqadaya al'ammah, dengan contoh-contoh yang juz'iyat tetapi masuk pada kaidah-kaidah umum. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan mendatang tentang hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Shallallahu alaihi wa sallam. Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.